السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، كتاب لنجدكم كجيان كتاب فضل علم السلف على علم الخلف، كوتماء علم السلف di atas ilmu orang-orang khalaf. Sampai pada ucapan Ibnu Rajab rahimahullah, wa ahlul ilmi nafi' ala diddi hadha. Wajatum? Naam. Wa ahlul ilmi nafi' ala diddi hadha. Adapun golongan orang-orang yang memiliki ilmu yang bermanfaat, ala diddi hadha, keadaannya berlawanan dengan yang kita telah sebut. Berlawanan dengan keadaan orang-orang yang ilmunya ghairu nafi'. Berarti ini berkaitan dengan yang kemarin. Lihat paragraf sebelumnya. Paragraf sebelumnya dikatakan oleh Ibn Rajab, amma man ilmuhu ghairu nafi' falaysa lahu syughlun siwa takabbur. Adapun orang-orang yang ilmunya tidak bermanfaat, tidak memiliki kesibukan kecuali takabur, sombong. Demikian kata Ibnu Rajab. Orang yang ilmunya tidak bermanfaat, enggak ada kerjaan kecuali membanggakan ilmunya. Enggak ada kesibukan kecuali takabur bi ilmihi 'alan nas. Enggak memiliki kesibukan kecuali membanggakan ilmunya di hadapan manusia. Siapa yang berani lawan saya? Saya alim, saya tahu segalanya. Hah? Siapa yang berani debat dengan saya? Ini orang yang ilmunya tidak bermanfaat. Dalam keadaan sombong, menantang-nantang manusia, dalam keadaan tidak memiliki kesibukan lain kecuali itu. Wa idharu fadli ilmihi alaihim, dan menunjukkan kelebihan ilmunya di atas orang lain. Dan kemudian menjuluki nisbatuhum ilal jahli, menjuluki orang lain dengan julukan-julukan yang merendahkan. Bodohlah, dangkal ilmunya, dan seterusnya. Wa tanaqqusuhum liyartafi'a bidzalika 'alaihim. Kemudian meremehkan manusia, merendahkan manusia untuk menunjukkan betapa tingginya dirinya. Ini orang-orang yang ilmunya ghairu nafi', yang ilmunya tidak bermanfaat. Baik. Sekarang selanjutnya, wa ahlul ilmi nafi', adapun orang yang memiliki ilmu yang nafi', ilmu yang bermanfaat, ala ziddi hadha, maka keadaannya berlawanan dengan keadaan yang tadi. Yusi'una dhann bi anfusihim, Justru orang yang ilmunya bermanfaat, mereka berburuk sangka pada dirinya sendiri. Lihat, berburuk sangka pada siapa? Pada dirinya sendiri. Wa yuhsinuna dhanna biman salafa minal ulama, dan berbaik sangka kepada orang-orang yang telah lewat, para pendahulu-pendahulu dari kalangan para ulama. Adapun terhadap dirinya, berburuk sangka. Saya itu belum apa-apa. Saya itu belum ngerti apapun. Saya baru sedikit. Saya baru belajar ini dan itu. Saya belum paham ini. Saya belum belajar itu. Dan saya dalam keadaan gak ada apa-apanya dan seterusnya. Terhadap dirinya, berburuk sangka. Tetapi terhadap para salafus saleh, yuhsinuna dhann, berbaik sangka. Wa yuqirruna biqulubihim wa anfusihim bifadli man salafa alaihim. Dan juga yuqirruna, berikrar. Apa ikrarnya? Ikrar biqulubihim, ikrar dengan hati-hati mereka. Wa anfusihim, dengan diri-diri mereka. Mengikrarkan bifadli man salaf, mengikrarkan keutamaan orang-orang yang telah lewat daripada salaf. Mengikrarkan dengan jiwanya dan hatinya bahwa ilmu mereka lebih tinggi dan mereka lebih utama. Alaihim, lebih utama dibandingkan dengan mereka, ya, dibandingkan dengan diri-diri mereka. Ini ikrarnya orang yang memiliki ilmu nafi'. Dan juga berikrar wa bi'ajzihim an bulughi maratibihim, dan mengikrarkan ketidakmampuan mereka. Al-ajz adalah ketidakmampuan. Ketidakmampuan mereka an bulughi maratibihim wal wusuli ilaiha au muqarabatiha. Berikrar tentang ketidakmampuan mereka untuk mencapai derajat para salaf. Wal wusul ilaiha, untuk sampai ke tingkat mereka. Au muqarabatiha, atau mendekatinya pun enggak mampu. Ini orang yang memiliki ilmu nafi'. Karena dia alim, maka mereka alim pula tentang salaf. Dan alim pula bahwa salaf itu memiliki ilmu yang sangat tinggi, amalan yang sangat baik, dan mereka adalah orang-orang yang lebih afdal daripada kita. Sehingga orang yang kenal mereka akan mengakui keilmuan mereka. Keilmuan mereka. Akhirnya sadar, berikrar bi'ajzihim, bahwa aku gak akan mampu. Saya gak akan bisa menyaingi Abu Bakar wa Umar. Saya gak akan mampu menyaingi para sahabat. Saya enggak akan mampu menginjak tangga yang tertinggi seperti tangga mereka para sahabat. Aku enggak akan bisa, jangankan menyamai mereka, mendekati mereka saja enggak akan nyampe. Berarti orang ini ilmunya nafi'. Dia tidak sombong. Beda dengan orang-orang yang memiliki ilmu yang tidak bermanfaat. Baru memiliki ilmu sedikit sudah mengatakan, "Ah, baru tahu saya. Berarti Abu Bakar dan Umar itu gak ngerti dia. Berarti memang para sahabat itu gak jeli." Astagfirullahaladzim. Lihat. Baru dapat ilmu sedikit, sudah menyalah-nyalahkan salaf. Menyalahkan para sahabat. Menyalahkan Abu Bakar wa Umar. Menyalahkan para tabi'in. Menyalahkan orang-orang yang dipuji oleh Allah dan Rasulnya. Berarti orang ini sesungguhnya dangkal ilmunya. Atau kalaupun punya ilmu, ilmu yang tidak nafi'. Apa enggak dengar tentang keutamaan mereka dalam Al-Qur'an? Apa enggak baca keutamaan para sahabat di dalam hadis-hadis yang sahih bahwa mereka adalah khairun nas, sebaik-baik manusia, sebaik-baik generasi? Apakah mereka enggak baca pujian Allah radhiyallahu anhum wa radu'an? Allah ridha pada mereka dan mereka ridha pada Allah. Kalau tidak membaca, berarti jahil. Kalau membaca tapi dia meremehkan mereka, berarti ilmunya tidak nafi'. Saya tahu ayat itu, saya tahu hadis itu, tapi kan para sahabat mestinya begini, mestinya begitu. Kenapa mereka tidak jeli? Oh, berarti walaupun dia sudah tahu, sudah punya ilmu tentang keutamaan para sahabat, tetapi ilmunya ghairu nafi', tidak bermanfaat ilmunya. Maka orang yang ilmunya bermanfaat, akan mengikrarkan dengan hatinya keutamaan ilmu salaf, dan juga akan mengikrarkan bahwa dirinya ajiz, tidak akan mampu untuk mencapai derajat mereka, bahkan mendekati pun enggak akan mampu. Wa ma ahsana qaula Abi Hanifah wa qad su'ila an Alqamah wal Aswad ayyuhuma afdal. Dan sungguh bagus apa yang diucapkan oleh Abu Hanifah rahimahullah ketika ditanya tentang Alqamah dan Al Aswad, ayyuhuma afdal, siapa di antara keduanya yang paling afdal? Apa jawaban Abu Hanifah? Faqala, wallahi ma nahnu bi ahlin an nadhkurahum fa kayfa nufaddila bainahum. Kata Abu Hanifah, demi Allah, ma nahnu bi ahlin, sungguh aku enggak sanggup untuk menyebutkan keutamaan-keutamaan mereka yang sangat banyak. Fakaifa bifadlihim, apalagi aku membanding-bandingkan antara keduanya. Apalagi nufaddil bainahum, apalagi membandingkan keutamaan antara keduanya. Yani beliau merasa bahwa diri beliau rahimahullah enggak pantas untuk menghakimi para sahabat yang ini lebih afdal dari ini. Enggak sanggup untuk menyatakan ini lebih afdal daripada yang ini. Dalam keadaan menyebutkan keutamaan mereka saja aku enggak sanggup karena sangat banyaknya keutamaan mereka. Wa kana bil mubarak idza dzakar akhlaq man salaf yunshid. Ibnu Mubarak rahimahullah kalau sedang berbicara tentang akhlaknya salaf, dzakara akhlaq man salaf, menyebutkan akhlaknya orang-orang dari kalangan salaf, maka dia akan mendendangkan satu ucapan, akan membacakan ucapan, la tu'ridanna li dzikrina fi dzikrihim laisa sahih idza mashakal maq'adi. Dikatakan la tu'ridanna li dzikrina fi dzikrihim, jangan kamu hadapkan, jangan kamu bandingkan sebutan tentang kami dengan sebutan tentang mereka. Laisa sahih idza masya kal muq'adi, kal muq'adi, tidaklah orang yang sehat ketika berjalan akan sama dengan orang yang lumpuh. Muq'ad adalah orang yang tidak bisa bangun, hanya duduk, enggak bisa berdiri, lumpuh kaki. Demikian kata Ibnu Mubarak kalau bercerita tentang salaf, beliau menyatakan, jangan kau bandingkan antara kita dengan mereka. Jangan bandingkan antara orang yang berjalan dengan sehat dengan orang yang dalam keadaan lumpuh. Yang digambarkan betapa para sahabat adalah orang-orang yang sehat dalam berjalan dengan kuat, sedangkan kami ini orang-orang yang lumpuh, enggak punya apa-apa, enggak punya kekuatan ilmu, enggak punya kekuatan amal, enggak punya kekuatan iman, sangat lemahnya. Baru dibandingkan dengan Ibnu Mubarak, padahal beliau alim ulama, padahal beliau seorang yang saleh mukmin. Bagaimana kalau dibandingkan dengan kita? Bagaimana kalau dibandingkan dengan kalian yang masih thullabul ilm, masih belajar, masih talib, masih kita-kita ini mencari ilmu, pemula? Maka hati-hati, jangan sombong. Sombong itu tanda ilmunya enggak bermanfaat. Kalau sudah ilmunya enggak bermanfaat, percuma dikasih ilmu sebanyak apapun. Kalau dia enggak bisa memanfaatkan ilmu, percuma menghafal hadis, percuma menghafal Al-Qur'an, percuma mempelajari aqwal salaf, percuma. Karena dia tidak bisa memanfaatkan ilmu. Tetapi kalau dia bisa tawadhu, buruk sangka pada dirinya dan berbaik sangka pada salaf, berarti orang ini bisa memanfaatkan ilmu. Dia merasa dirinya betul-betul saya ini belum enggak memiliki apa-apa. Saya ini belum tahu apapun. Saya ini lumpuh dibandingkan mereka para sahabat yang memiliki ilmu dan amal. Wa min ilmihi wa man ilmuhu ghairu nafi' idza ra'a li nafsihi fadlan 'ala man taqaddamahu fil maqal wa tashaqqaq al kalam wa dhanna nafsuhu 'alayhim fadlan fil 'ilmi. أو الدرجة عند الله لفضل خص به عمن سبق فاحتقر من تقدمه. Adapun man ilmuhu ghairu nafi', adapun orang yang ilmunya tidak bermanfaat. Ra'a nafsahu, dia akan melihat dirinya fadlan 'ala man taqaddamahu, dia melihat dirinya memiliki keutamaan di atas orang-orang yang telah lewat dari kalangan salaf. Apakah fil maqal, dalam ucapan-ucapan, atau fi tashaqquqil kalam, atau dalam kehebatan berbicara. Yani kepandaian ngomong. Maka ketika dia melihat dirinya punya kelebihan, dhanna li nafsihi alaihim fadlan, maka dia merasa berarti saya lebih hebat dari mereka. Qul inna a'udzubikumullah ala man taqaddama, ini orang-orang yang telah lewat, apakah dari kalangan salaf, daripada sahabat dan tabi'in, ataupun dari para ulama. Ini bahasanya syekh misalnya. Ulama yang lebih dulu dari kita berilmu, lebih dulu dari kita beramal, karena kita merasa pandai berbicara, maka melihat ini tulisannya sih kaku, juga ceramahnya kaku, berarti saya lebih hebat dari dia, berarti saya lebih pandai dari Sheikh, lebih lancar berbicara, lebih lancang, lebih bersastra. Mulai yara anna lahu fadlan alaihim, dia melihat bahwa dirinya memiliki fadl, memiliki keutamaan di atas para ulama. Ini orang yang ilmunya ghairu nafi'. Aw darajah 'indallah, atau bahkan merasa dirinya lebih memiliki kedudukan di sisi Allah. Saya lihat masyayikh dan ulama ibadahnya gitu-gitu aja, berarti saya lebih hebat. Saya tahajudnya gak pernah lepas, puasa Daudnya gak pernah berhenti, tapi saya lihat sih kayaknya gak pernah puasa, gak pernah puasa sunnah, dan saya lihat bangun malamnya pun sedikit, berarti saya lebih hebat dari dia. Ikhwan ibn a'azakumullah, dia tidak memiliki husnudzan. Bisa jadi saya tidak tahu, kan begitu. Harusnya berhusnudzon. Mungkin karena beliau ada di tempat kita di sini sedang musafir, berbeda keadaannya dengan ketika beliau ada di negerinya, di rumahnya. Harusnya begitu, husnudzon. Tetapi ini enggak. Kenapa? Karena ilmunya ghairu nafi'. Karena ilmunya memang tidak bermanfaat, dan orang itu tidak bisa, tidak pandai memanfaatkan ilmu. Maka ra'a nafsahu alaihim, atau memiliki fadl alaihim, atau darajah indallah li fadlin khassa bihi, dia memiliki keistimewaan atau keutamaan yang khusus baginya, amman sabaq, dari apa yang telah lewat, yang tidak dapatkan oleh orang-orang yang telah lewat. Fahtaqara man taqaddama, maka mulai dia meremehkan para ulama yang telah lewat. Khana bin a'azakumullah, lihat. Ini terjadi. Terjadi, ucapan-ucapan ini terucap pada mereka-mereka ahlul dalal, ahlul bid'ah, ahlul ahwa, yang mereka sesat jalannya, tapi merasa mereka berada di atas kebenaran dan merasa lebih hebat. Sehingga mereka berkomentar. Adapun Syekh Al-Albani memang mengerti hadis, alim bil hadis, tapi ibadahnya kering, kaku, kurang ibadah. Adapun mereka, para ulama di Hijaz, maksudnya Syekh Utsaimin, Syekh bin Baz dan sebagainya, memang ahli dalam fiqih, tapi sayang mereka tidak semangat dalam jihad, dan mereka tidak pernah memiliki perhatian terhadap apa yang terjadi di masyarakat. Apa maknanya ini? Lihat, ihtaqara 'ala al-ulama, meremehkan para ulama, bersu'udzan, berburuk sangka kepada para ulama. Ikhwan ibn a'azakumullah, Siapa yang tahu tentang Syekh Al-Albani ketika di malam hari? Bagaimana tahajudnya? Bagaimana sujudnya beliau dalam keadaan menangis? Siapa yang tahu? Demikian pula para masyayikh, fuqaha. Karena siapa? Mereka tidak perhatian dengan apa yang terjadi di kaum muslimin. Di seluruh dunia bahkan. Wallah, saya menjadi saksi. Menyaksikan bagaimana murid-muridnya telepon dari seluruh penjuru dunia. Menghabarkan kepada syekh keadaan demikian, keadaan demikian. Sehingga beliau enggak perlu untuk nonton TV, enggak perlu. Enggak perlu untuk baca koran, enggak perlu. Tetapi mereka murid-muridnya menghabarkan berita-berita tentang keadaan kaum muslimin di seluruh dunia. Dan ketika itu, dari Bosnia dan Herzegovina, ada muridnya syekh yang telepon melaporkan bagaimana jihad di sana. Di Afghanistan, ada muridnya yang telepon bagaimana kejadian di Afghan. Minta fatwanya, minta keterangannya, minta bimbingan ilmunya. Rahimahullah. Bismillahirrahmanirrahim. Ucapan-ucapan mereka tadi itu hanya sekedar ingin menyatakan bahwa saya lebih tahu daripada syekh. Itu maksudnya. Hanya ingin meninggikan diri mereka, bahwa mereka adalah ahlul harakah, ahlul jihad, bahwa mereka adalah orang-orang yang semangat dalam berjuang fisabilillah. Adapun syekh enggak ada apa-apanya, kemudian mulai berbicara. Ikhwan fillah na'azakumullah, padahal Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitabnya Zadul Ma'ad menyatakan bahwa jihad bil ilmi ini lebih afdal daripada jihad dengan pedang dan tombak. Dan dikatakan bahwasanya jihad bil ilmi adalah jihadul khawas. Adapun jihad dengan pedang dan tombak adalah jihadul awam. Apa bedanya khawas dengan awam? Khawas itu dari kata khasah. Jihadnya orang-orang khusus, orang-orang tertentu yang tidak semua manusia bisa melakukannya. Iya kan? Tidak semua orang bisa melakukan jihad dengan ilmu. Yang bisa hanya sedikit. Bisa dihitung dengan jari. Hanya para ulama saja. Orang-orang yang tidak alim tidak bisa berjihad dengan ilmu. Adapun jihad dengan pedang dan tombak, selama tangannya enggak lumpuh, bisa dia bawa pedang, bisa dia bawa senjata, bisa berperang. Maka jihadul awam ini maknanya jihadnya orang-orang umum, bukan awam dalam artinya orang-orang rendah, bukan, tapi jihad awam artinya ammah, umum. Jihadnya orang-orang umum, siapapun bisa. Tetapi jihad bil ilmi hanya bisa dilakukan oleh para ulama. Hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang berilmu. Maka ini dikatakan jihad orang-orang khusus. Jihadul khawas. Jihadnya orang-orang yang memiliki keilmuan. Yaitu para ulama. Betapa banyak kerusakan yang ditimbulkan oleh fitnah-fitnah syubhat. Demikian pula betapa banyak kerusakan yang disebabkan oleh tangan-tangan orang kafir. Kalau dibandingkan antara keduanya, mana yang lebih besar? Kerusakan dengan tangan-tangan orang kafir atau kerusakan dengan syubhat-syubhat? Kerusakan dengan tangan orang kafir itu membunuh kaum muslimin, merusak rumah kaum muslimin, digempur mereka, dirusak tanahnya, dirusak rumahnya, dirusak negerinya, dirusak sawahnya, dirusak segala macamnya. Semuanya berkaitan dengan dunia. Berkaitan dengan apa? Dunia. Materi. Tetapi kalau syubhat-syubhat, apa yang dirusak? Syubhat-syubhat itu adalah tipuan-tipuan. Tipuan-tipuan yang seakan-akan hak padahal batil. Yang seakan-akan itu kebenaran padahal itu kesesatan. Akan menipu kaum muslimin. Maka yang rusak apanya? Hah? Badannya? Materinya? Hartanya? Atau agamanya? Agamanya. Yang akan rusak agamanya. Yang kata para ulama, kata Syekhul Islam dan Ibnu Qayyim rahimahumallah, semoga Allah merahmati keduanya, bahwa kalau musuh orang-orang kafir secara fisik menyerang kaum muslimin, yang dirusak langsung adalah dunianya. Badannya terluka, terbunuh, hartanya dirampas, rumahnya hancur, negerinya rusak, semuanya mati. Tetapi kalau yang masuk bukan orang-orang kafir dengan senjata mereka secara fisik, tapi yang masuk adalah syubhat-syubhat kesesatan, pemikiran-pemikiran sesat, yang masuk adalah pemahaman-pemahaman batil, ucapan-ucapan yang kelihatannya hak padahal menyesatkan, yang kelihatannya kebenaran padahal menyimpangkan. Apa yang dirusak? Kalau yang masuk adalah syubhat-syubhat, yang rusak langsung hati-hati manusia. Kalau begitu, pertanyaannya, mana yang lebih berbahaya? Rusaknya hati atau rusaknya badan? Hah? Hati. Kamu rusak badanmu, luka parah. Sudah setengah mati di rumah sakit karena serangan orang-orang kafir. Kamu menjadi korbannya. Kamu dalam keadaan setengah hidup, setengah mati di rumah sakit. Kamu menyatakan, La ilaha illallah. Aku tetap berpegang dengan agamamu, ya Allah. Dan aku benci pada orang-orang kafir dan kekufuran mereka. Mati dalam keadaan mukmin, dalam keadaan benci kepada kekafiran. Selamat atau tidak selamat? Selamat. Tetapi kalau yang masuk subhat-subhat, hatinya rusak dalam keadaan badannya sehat. Badannya tegap, jalan kesana kemari dengan sehat. Dia bisa naik kendaraan, bisa turun kendaraan, dia bisa begini, bisa begitu, bisa berbuat, bisa berdakwah, bisa segala macam. Tetapi pemikiran sudah rusak, hatinya sudah rusak, pemahamannya menyesatkan, pemahamannya sudah menyimpang dari tauhid, pemahamannya menyimpang dari sunnah. Mana yang lebih berbahaya? Yang ini atau yang tadi? Yang di rumah sakit tadi terkapar, dalam keadaan darah sudah hampir habis. Mana yang lebih kasihan? Yang ini yang lebih kasihan. Yang tadi begitu mati selesai, dia mendapatkan husnul khatimah. Tetapi yang ini yang hatinya rusak, dia dalam keadaan sehat walafiat badannya, tetapi hatinya sesat, sudah mulai masuk kekufuran dalam hatinya karena syubhat-syubhat. Berarti yang lebih berbahaya adalah syubhat-syubhat. Sekarang pertanyaan berikutnya, bagaimana melawan serangan fisik dengan pedang dan tombak? Bisa dilakukan oleh semua orang. Iya kan? Melawannya bisa dilakukan oleh semua orang selama dia masih sehat fisiknya. Baik, sekarang serangan-serangan dalam bentuk syubhat tadi, siapa yang bisa melawannya dan siapa yang bisa membantahnya? Tidak semua orang. Hanya orang-orang yang berilmu dari para ulama yang bisa berjihad melawan syubhat-syubhat tadi, melawan serangan-serangan pemikiran. Ghazwul fikri, perang fikir, perang syubhat. Yang tampil para ulama, alim fulani, alim fulani, ahlul hadis, ahlul fiqh, masya Allah. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala tetap masih memberikan kepada kita para ulama, masih terus melahirkan, membangkitkan para ulama. Ikhwanabini na'azakullah kaum muslimin yang saya hormati. Berarti bahayanya serangan fisik dan serangan syubhat, ternyata lebih berbahaya serangan syubhat. Ternyata yang bisa membelanya, yang bisa melawannya hanya para ulama. Maka jihad mereka a'wam, jihad mereka lebih besar, lebih tinggi dan lebih penting. Kenapa kalian baru perang sedikit? Itu pun kalau bisa dikatakan jihad. Ternyata perangnya bukan jihad. Teror. Bikin kerusuhan. Katanya jihad fisabilillah. Baru sekian kamu berbuat, kemudian kamu sudah meremehkan para ulama. Syekh Fulan gak semangat jihad. Syekh Fulan gak tahu kondisi umat. Syekh Fulan tidak mengerti keadaan kaum muslimin di Indonesia. Mereka hanya tahu kitab-kitab saja. Hanya tahu kertas-kertas. Ini tanda kalau ilmu mereka tidak bermanfaat. Kalau punya ilmu. Apalagi kebanyakan mereka memang tidak punya ilmu. Kalaupun sebagian mereka punya ilmu, mengerti ayat dan hadis dan tafsir, kita katakan ilmunya tidak bermanfaat. Sebab, kata Ibn Rajab, kalau ilmunya bermanfaat, pasti dia akan menghormati para ulama yang lebih dulu beriman, yang lebih dulu beramal, yang lebih dulu berilmu, yang lebih dulu menjalani Islam ini. Pasti akan menghormati mereka, mengutamakan mereka, dan akan menyatakan bahwa dirinya di bawah mereka, gak sanggup untuk menyaingi mereka atau menandingi mereka. Bahkan mendekati mereka pun gak bisa kita ini. Ini ilmunya nafi'. Ini tanda kalau ilmunya bermanfaat. Kembali pada ucapan Ibnu Rajab rahimahullahu taala. Wazdar alaihi biqillatil ilm. Kata Ibnu Rajab, orang yang ilmunya dangkal atau orang yang ilmunya tidak bermanfaat akan meremehkan para ulama yang telah lewat, yang lebih dulu berilmu. Wazdar alaihi biqillatil ilm. Kemudian lancang menuduh mereka bahwa mereka qillatil ilm, kurang ilmu katanya. Ulama dikatakan kurang ilmu. ولا يعلم المسكين ان قله كلام من سلف انما كان ورعا وخشيه لله. Mereka tidak tahu, miskin mereka, kasihan, tidak mengerti kalau para ulama tadi sedikit berbicara bukan berarti bodoh, mereka sedikit berkomentar bukan berarti mereka tidak alim. Tetapi qillati kalami man salaf, sedikitnya ucapan orang-orang yang salaf itu menunjukkan waraknya mereka, menunjukkan kehati-hatian mereka, wa khasyah lillah, dan menunjukkan rasa takutnya mereka. Walau aradal kalam wa atalathu lama ajza an dalik. Kalau saja mereka ingin berbicara dengan panjang, wa italatihi, dan ingin memanjangkannya, lama ajiza an dalik, mereka niscaya tidak akan lemah, mereka akan mampu, bisa mereka. Tetapi mereka takut pada Allah Subhanahu wa taala dan mereka sangat berhati-hati. Mereka memiliki sifat wara. Khonifidina azakumullah, perhatikan kaum muslimin. Perhatikan para thullabul ilm, para pencari ilmu, bahwa para ulama ketika mereka sedikit berbicara bukan karena bodoh. Ketika ada yang tanya fatwa, bolehkah? Boleh. Yajuz. Karena Rasulullah SAW membolehkannya. Titik. Wah, kayaknya ini kurang alim ulama ini. Kenapa kamu bilang kurang alim? Jawabannya kok boleh karena Rasul membolehkan. Selesai. Harusnya kan boleh karena ada hadis ini, hadis ini, hadis ini, hadis ini, dan diriwayatkan dari sini-sini, sanadnya ini, rawi-rawinya begini-begini. Harusnya detail dong, kayak akhi fulan, saudara kita ini, temannya. Berarti teman saya lebih alim dari syekh. Ada su'udzan, ini buruk sangka. Kamu itu jangan GR duluan. Jangan terlalu pede menyangka dirimu dan temanmu dalam keadaan lebih alim dari syekh. Mereka para ulama sedikit berbicara karena mereka wara. Mereka sangat berhati-hati. Kalau saja mereka mau untuk mengucapkan lebih detail, akan diucapkan lebih detail sehingga kamu menyatakan kot, kot, kot. Cukup, cukup, cukup. Khonibin a'azakumullah. Ada beberapa kejadian ulama yang demikian menjawab dengan ringkas hadis li hadisin sahih. Dikatakan yajuz li hadisin sahih fi hadza. Boleh karena hadis sahih yang menyatakan demikian. Titik. Ketika orang tadi ngeyel, itu apa begini, diam syekhnya. Sampai dia memaksa, setengah memaksa, saya pengen lebih rinci, lebih detail. Isma, kata saya. Dengarkan. Kemudian beliau berbicara terus, gak berhenti, hampir seperempat jam lebih, hampir 20 menit, hadis semua dan riwayat seluruhnya. Apa yang saya sampaikan pada kamu, kamu hafal? Seperempatnya aja gak hafal dia. Paham yang saya ucapkan? Ya, intinya paham. Apa intinya? Intinya boleh karena hadis sahih. Yang tadi lagi, yang awal. Iya, intinya boleh karena hadis sahih. Selesai. Qanabina na'azakumullah. Kaum muslimin yang saya hormati. Maka kalau mereka berbicara dengan ringkas, karena mereka melihat siapa yang diajak bicara. Cukup bagi orang-orang yang ingin beramal, kerjakan ini karena hadisnya ini sahih Bukhari. Selesai. Qanabina na'azakumullah. Kaum muslimin yang saya hormati. Kalau kamu mau lebih detail, baca kitab beliau. Beliau menulis kitab-kitab. Beliau menulis Dalam kitab-kitab itu riwayat-riwayat dengan detail, tahqiqnya, takhrijnya, semuanya. Walhamdulillahirrabbilalamin. Qul ibn a'azakumullah qala, dikatakan oleh Ibn Rajab selanjutnya, bahwa kalau saja mereka para ulama mau berbicara dengan panjang lebar, mereka mampu, mereka bisa. Karena mereka punya ilmu dan hafal. Kama qala Ibn Abbas, liqawmin sami'ahum, yatamarawna fiddin. Sebagaimana kejadian Ibn Abbas berbicara kepada kaum yang beliau dengar yatamarawna. Beliau dengar mereka saling berdebat fiddin dalam agama. Maka berkata Ibn Abbas, ama alimtum anna lillahi ibadan askatathum khasyatullah min ghairi ayyin wala bukmin. Kata Ibn Abbas kepada mereka-mereka yang sedang berbantah-bantahan, banyak ngomong, saling bantah-membantah, kata Ibn Abbas, tidakkah kalian ketahui bahwa Allah memiliki hamba-hamba yang mereka didiamkan oleh rasa takutnya kepada Allah. Askatathum khasyatullah. Askatat fi'il, fa'ilnya adalah khasyatullah. Mereka didiamkan, dijadikan diam oleh khasyatullah, oleh rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Min ghairi ayyin wala bukmin, bukan karena enggak mampu, bukan karena bisu. Bukan karena enggak mampu, bukan karena bisu. Wa innahum lahumul ulama wal fusaha wat tulaqa wan nubala. Mereka lah orang-orang yang orang dikatakan ulama al-fusaha. Mereka lah para ulama, orang-orang yang berilmu, orang-orang yang fasih berbahasa Arab, orang-orang yang bebas, tidak terikat dalam keadaan mujtahid, orang-orang yang cerdas dan jenius. Khonibirin a'azakumullah, lihat kata Ibn Abbas. Tahu kalian, sesungguhnya Allah memiliki hamba-hamba yang dijadikan diam karena rasa takutnya pada Allah. Bukan karena lemah, bukan karena bodoh, bukan karena bisu, bukan. Mereka orang-orang yang berilmu, mereka orang yang fasih dalam berbicara bahasa Arab, mereka adalah orang-orang yang dalam keadaan tulaqa, orang-orang yang cerdas, jenius, tidak bodoh. Al-ulama bi ayyamillahi ghaira annahum idza tadzakaru 'azamatallahi tashat lidzalika 'uquluhum. Orang-orang yang ulama yang tahu tentang hari-hari Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja mereka idza tadzakkaru 'azamatallah, kalau mereka ingat keagungan Allah, kebesaran Allah, maka tashat lidzalika 'uquluhum, maka terbanglah akal-akal mereka, wan kasarat qulubuhum, dan hati mereka luluh runtuh, hati mereka kemudian takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wan qata'at alsinatuhum, maka lidah-lidah mereka terasa keluh untuk berbicara, lidah-lidah mereka terasa dalam keadaan susah untuk menyampaikan. Hatta idza istaqamu min dzalika tasara'u ila Allah bil a'malil zakiyah, hingga ketika mereka dalam keadaan sudah mantap dengan apa yang dia ketahui, istiqamah mereka, dan kemudian mereka bersegera kepada Allah Subhanahu wa taala, bersegera mengamalkan ibadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bil a'maliz zakiyah, dengan amalan-amalan yang suci, ibadah. Yu'adduna anfusahum minal mufarritin, dan mereka dengan amalan-amalan mereka yang suci itu, mereka merasa diri mereka dalam keadaan masih sangat kurangnya beribadah pada Allah, dan diri mereka merasa bahwa mereka dalam keadaan sungguh belum menunaikan apapun untuk Allah Subhanahu wa taala. Mufarritun artinya orang-orang yang kurang ibadah. Mereka merasa diri mereka mufarritun. Wa innahum la'akyasun aqwiya, mereka adalah orang-orang yang cerdas dan orang-orang yang kuat. Ma'adh-dhalimin wal khati'in, mereka adalah orang yang sangat cerdas, orang yang sangat kuat, walaupun berhadapan dengan orang-orang yang zalim atau orang-orang yang salah. Wa innahum la abrarun buraa. Mereka adalah orang-orang yang baik dan terbebas dari berbagai macam penyimpangan dan kesalahan. Illa annahum la yastakthiruna lahul kathir. Hanya saja mereka tidak menunjukkan dirinya memiliki banyak ilmu. Tidak menampakkan kalau dia alim, memiliki sekian banyak ilmu. Wala yardawna lahu bil qalil. Dan mereka tidak ridha untuk Allah memberikan sedikit. Ingin memberikan kepada Allah sangat banyak. Wala yadulluna alaihi bil a'mal. Dan mereka tidak menunjukkan atasnya tentang amalan-amalan dirinya. Hum haitsu ma laqaitum muhtammuna mushfiquna wajiluna khaifun. Mereka di mana kamu temui mereka, kamu temui mereka dalam keadaan muhtammuna, dalam keadaan mereka selalu merasa gelisah kepada Allah Subhanahu wa taala, mushfiqun dalam keadaan takut kepada Allah Subhanahu wa taala, wajilun dalam keadaan mereka mengerikan melihat atau ngeri melihat ancaman-ancaman Allah, azab Allah. Selalu kalau kamu lihat mereka, mereka dalam keadaan khaifin, dalam keadaan takut, gelisah. Ini gelisah, khawatir jangan sampai apa yang dia kerjakan belum menunaikan apa yang Allah perintahkan. Demikian dikeluarkan oleh Ibnu Aim, Al-Hilyah dan lain-lainnya. Ucapan Ibnu Abbas ini ditujukan pada siapa? Pada mereka-mereka yang banyak ngomong, banyak bicara, senang debat. Qanibidina azakumullah dan sejarah. Membenarkan apa yang dikatakan oleh Ibn Abbas ini. Orang-orang yang ulama, yang nubala, yang cerdas dan berilmu, rata-rata tidak banyak ngomong. Tetapi yang dangkal ilmunya, apa yang ilmunya tidak nafek, banyak ngomong, banyak debat. Itu sepanjang sejarah kita ketahui demikian. Dari sekian banyak pondok-pondok pesantren sejak dulu sampai sekarang, kenyataannya begitu. Santri-santri yang senangnya debat, ujung-ujungnya gak punya apa-apa, gak alim, bahkan tidak cerdas. Apa bukti tidak cerdas? Kena satu syubhat langsung menyimpang sesat. Kena satu syubhat yang ringan, dia langsung menyimpang sesat. Padahal ahli untuk mendebat orang. Orang baru belum mengerti apa-apa di debat, orang baru di debat, diajak bicara, di debat ini, debat itu dan sebagainya. Padahal dia di pondok pesantren yang ada ustaznya, ada gurunya. Yang gurunya, ustaznya akan mengajarkan ilmu dari awal, dari nol. Terus meningkat sedikit demi sedikit. Dia gak sabar. Inginnya berdebat. Apa jadinya? Layan, Pak. Gak memanfaatkan apapun. Gak memberi manfaat dalam bentuk apapun. Lah pada dirinya. Tidak pula pada orang yang didebat. Loh, saya kan menasehati. Menasehati dalam keadaan dia menyampaikan belum waktunya. Akhirnya terjadilah perdebatan. Buat dia tidak bermanfaat, buat orang yang disampaikan tidak bermanfaat. Apa hasilnya? Orang itu lari dari pondok ini, gak mau ngaji lagi, gak mau ta'lim lagi. Ah, murid-muridnya begitu katanya. Senangnya membantah, mendebat, membantah, mendebat. Para tulab, pencari ilmu. Apa yang dikatakan oleh Ibn Abbas ini adalah pelajaran penting. Ada hamba-hamba Allah yang askatathum khasyatullah, yang mereka dijadikan diam oleh rasa takutnya pada Allah. Bukan karena bisu, bukan karena bodoh, bukan karena dia enggak ngerti, ngerti dia, tapi dia takut pada Allah Taala. Yang penting bagi saya mengamalkan untuk diri saya, dan suatu saat ketika sampai wajibnya ain buat saya untuk menyampaikan, baru terpaksa dia sampaikan. Ketika wajib ain. Kalau masih kifayah, apa maknanya wajib kifayah? Wajib kifayah ada orang yang lebih ngerti dari dia, yang enggak perlu saya nyampaikan, ada orang yang lebih alim nyampaikan. Maka dia sabar. Maka dia enggak berani berbicara. Loh, ini ada syekh. Kamu kan ngerti, iya, tapi ada ustaz. Loh, tapi ustaz sedang sibuk, ada musyrif. Katanya musyrif begini, ada yang lebih alim dari saya. Askatathum khasyatullah. Dijadikan diam karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama itu bukan fardu ain, dia enggak akan berani menyampaikannya. Tetapi ketika sudah fardu ain, karena takutnya pada Allah, dia akan sampaikan. Karena takutnya pada Allah, khawatir dia terkena ancaman Allah Subhanahu wa taala, man katama ilman nafi'an alzamahu bilizamin min nar. Siapa yang menyembunyikan ilmu yang bermanfaat, maka dia akan dililit dengan lilitan api neraka. Nasallu tawfiqan wa afiyah. Nasallu salam wa hidayah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.